Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ya Allah, Allah, Allah. Hamulana wa daru anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.